fi jannatin na'im, berada dalam surga kenikmatan. Thullatum minal awwalin, segolongan besar dari orang-orang terdahulu. Wa qalilum minal akhirin, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Jamaah sekalian rahimakumullah, disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar dan juga tafsir Sa'di makna yang kurang lebih sama. Kata beliau, was-sabiquna ilal khayrati fid dunya humus sabiquna ilad darajati fil akhirah. Ulaika humul muqarrabuna indallah yudkhiluhum rabbuhum fi jannatin na'im. Dan orang-orang yang lebih dulu untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dunia. Orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan di dunia. Maksudnya ketaatan-ketaatan. Humus sabiquna ila darajati fil akhirah. Mereka juga adalah orang-orang yang lebih dulu yang akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di akhirat kelak. Kemudian berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, humus sabiquna fil akhirati lidukhulil jannah. Orang-orang yang bersegera, orang-orang yang duluan atau merespon cepat akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang juga akan lebih dulu ketika nanti di akhirat untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah ulun sering menyebutkan faedah ini, sebelum kejadian masuk surga, yakni salah satu di antara 9 kejadian besar hari kiamat, ada yang namanya melewati as-sirat. Jadi proses semua kita melewati as-sirat, satu jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan antara surga dan neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifati jembatan ini dengan yani satu sabda beliau SAW, ahaddu minas sayfi adaqqu minas syar. Jembatannya ini, sirat ini, sifatnya adalah lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Nah, tentunya perkara gaib, kalau anda pikirkan pakai akal ya, enggak bisa kita melewati itu. Yang jelas seperti itulah sifat sirat yang akan Allah Subhanahu wa taala bentangkan nanti di hari kiamat antara surga dan neraka. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, orang-orang yang melewatinya pun disifati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian di antara mereka ada yang melewatinya secepat kilat. Sebagian di antara mereka ada yang melewatinya seperti sekelebatan atau sekedipan mata. Ya, cepat juga. Sebagian di antara mereka ada yang melewatinya seperti orang menunggang kuda. Cepat juga. Sebagian mereka ada yang melewatinya seperti orang yang berlari, masih cepat. Dan sebagian di antara mereka ada yang melewatinya seperti orang berjalan kaki. Dan yang terakhir, ada yang melewatinya merangkak. Merangkak bukan berarti kemudian mesti terjatuh, enggak ya. Merangkak enggak mesti kemudian maknanya jatuh. Yang jelas, yang lambat sangat mungkin terkail. Yang lambat sangat mungkin terkais. Kata Nabi Muhammad SAW, karena di kanan kirinya, di bagian bawahnya juga ada kalalib. Kalalib itu jamak dari bahasa Arab kalub. Kalub itu artinya adalah besi yang ujungnya bengkok. Gancok kita terjemahkan. Dia akan mengais, dia akan mengail orang-orang yang melewatinya lambat. Yang lambat kemungkinan besar terkail, terkais, jatuh. Tapi enggak mesti kemudian yang lambat mesti jatuh. Ada yang disebutkan dalam sebuah riwayat yang sampai ke ujung dan badannya tercabik-cabik. Enggak jatuh dia, cuma tercabik-cabik karena dia lambat. Kata Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan menyebutkan dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasiyah, ini disebabkan karena cepat dan lambat ini imbas dari cepat atau lambatnya mereka dulu di dunia sekarang merespon perintah Allah Subhanahu wa taala atau juga sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau anda bersegera, kalau anda cepat merespon firman Allah Subhanahu wa taala atau juga sabda Nabi Muhammad SAW sebelum kasus akhirat ini, sebelum surga ini, maka di akhirat pun Anda cepat. Bisa jadi, yakni kita berdoa, bisa jadi kita insya Allah nanti, yakni di antara yang mungkin yang secepat kilat itu, mungkin yang sekedipan mata itu, mungkin seperti orang yang naik kuda itu, atau minimal yang berlari, karena masih cepat. Kenapa? Karena ketika di dunia, dia memang punya semboyan, sami'na wa ta'na. Ada perintah, kami dengarkan, kami taati. Ada sabda Nabi Muhammad, kami dengarkan, kami taati. Hawa nafsu, dia singkirkan. Hawa nafsu dia yang kemudian dia tundukkan untuk mengikuti firman dan juga sabda. Firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cepat dia. Ada perintah semaksimal mungkin dia ingin melakukannya. Ada larangan secepat mungkin kemudian dia meninggalkannya. Enggak nanti-nanti, enggak entar-entar. Tapi kan Ustaz, tapi kan terlalu banyak tapinya. Ini tidak, dia cepat. Jamaah sekalian rahimakumullah, memang ada sebagian orang yang seperti ini dan banyak orang yang seperti ini. Ketika hijrah, betul-betul pertama kali hijrah, baru bahkan mungkin awal-awal ikut kajian, 1, 2, atau 3 pertemuan, ya paling 1 bulan ikut kajian lah. Begitu drastis perubahannya. Walaupun tentunya sebagian di antara antum akan membuat shock sebagian keluarganya karena sebelumnya mungkin sangat yakni jauh dari ketaatan. Sekarang sholat 5 waktu di masjid yang laki-laki. Yang perempuan yang tadinya pakai pakaian biasa bahkan mungkin lebih ke terbuka. Sekarang rapat. Mungkin belum pakai level pakai cadar, tapi sudah pakai pakaian syar'i. Bukan lagi kemudian yang jilbabnya atau khimarnya cuma menutupi dada atau cuma menutupi pinggul. Sampai lutut khimarnya. Tentu sebagian keluarga yang akan shock, tapi itulah orang-orang yang meresponnya cepat. Dia tahu bahwasanya ketaatan ini cuma sebentar. Dia ingin bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia atau semua kita masing-masing tahu seberapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Maka ketika sudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, segera dia. Ingat, bersegeranya kita dalam menjalankan ketaatan membuat kita insya Allah juga yang paling dulu akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, kasus di as-sirat pun membuat kita jauh lebih cepat dibandingkan orang-orang yang lambat responnya. Dia ukur dulu dengan hawa nafsunya, cocok baru dia ikut. Dia ukur dulu dengan hawa nafsunya, enggak cocok dia tinggalkan dulu. Bukan mengingkari ya, terkadang orang dependingnya dulu. Dia enggak mengingkari. Kalau sampai level mengingkari ya parah ya. Ini tidak. Dia tahu ini haram. Dia tahu ini wajib. Ini harusnya segera. Ini harusnya juga segera. Ini dilakukan, ini ditinggalkan. Tapi dia nanti. Dia menganggap bahwasanya umurnya masih panjang. Nah, ini mungkin ketika tualah saya akan melakukan kewajiban ini. Ketika tualah kemudian saya meninggalkan kemaksiatan itu. Tak taunya besoknya meninggal. Enggak bisa. Ini lambat. Maka jadilah orang yang cepat untuk merespon firman dan sabda karena disebutkan tafsirnya wasabiquna ilal khayrati fid dunya, dan orang-orang yang bersegera duluan pertama kali dalam melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, maksudnya ketaatan, humus sabiquna ilad darajat fil akhir, mereka adalah orang-orang yang lebih dulu yang nanti akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi dalam tafsir As-Sa'di dalam masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya tinggi. Sudahlah masuknya cepat, sudahlah maksudnya masuknya duluan plus tinggi pula. Karena surga itu kita sebutkan di kajian pekanan itu tingkatannya banyak. Dan seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tingkatannya selalu dinaikkan. Kenapa semua kita mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang saleh? Agar doa mereka, istighfar mereka, membuat kita nanti level surga yang makin naik dan makin naik. Disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, seseorang yang surganya selalu Allah naikkan. Kemudian dia berkata, bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anna li hadha, ya Allah, bagaimana mungkin saya kok bisa dapat ini? Kok level saya tinggi sekali? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bistighfari waladika laka." Ini karena sebab permohonan ampun anakmu untukmu selalu. Jadi kalau ingin berbuat baik kepada kedua orang tua kita, misalnya yang sudah meninggal atau salah satunya yang sudah meninggal, mohonkan ampunan tiap hari. Bukan diadakan acara untuk beliau setahun sekali. Paham jalo pian? Hah? Sudahlah pian terbebani. Kenapa? Karena itu kalau satu tahun sekali ya. Di hari ketiga dia sudah pusing. Di hari ketujuh dia sudah pusing. Hari ke-40 dia tambah pusing. Hari ke-100 dia tambah. Karena gak ada uang. Tapi acaranya harus dilakukan. Paham lo pian? Minjem duit, anu catering, macam-macam. Mohonkan ampunan. Mohonkan ampunan. Itu sangat bermanfaat untuk mereka yang sudah meninggal, khususnya orang tua kita. Di sujud Anda doakan ampunan untuk mereka. Mintakan kepada Allah. Di tahiyat Anda sebelum salam, mintakan ampunan kepada Allah. Di salat-salat malam Anda. Bukan setahun sekali. Tiap hari. Supaya level surga mereka naik. Selain dosa mereka Allah ampuni, level surga mereka naik. Bisa jadi yang ngomong tadi itu, dalam sabda Nabi Muhammad itu, bisa jadi itu orang tua kita itu. Kenapa? Karena ketaatan pian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kemudian mengadakan acara-acara yang Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan. Boro-boro kemudian Anda bisa bikin orang tua Anda naik levelnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Andanya sengsara. Di dunia sengsara, di akhirat apalagi. Ditimpakan fitnah kepada hati kita. Bisa kemaksiatan, bisa kemunafikan, bisa kekufuran, bisa kesyirikan. Ya, itu di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim." Alim, azim, alim. Maka takutlah kepada orang-orang yang berani menyelisihi nabinya, Nabi Muhammad SAW. Menyelisihi ya. Menyelisihi itu ada perintah beliau, kita abaikan. Menyelisihi itu ada larangan beliau, kita malah terobos. Itu menyelisihi. Kalau kemudian orang berkreasi pada syarat beliau, ini lebih parah. Jangan dimaknai, kan gak ada tuh di ayatnya. Menyelisihi kan kalau ada perintah ditinggalkan, ada larangan dilakukan. Nah kami ini bikin syariat, gak ada di ayat itu. Lebih parah maksudnya. Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan, Anda malah bikin-bikin. Apa ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala? Antusibahum fitnah. Akan ditimpakan kepada mereka fitnah. Fitnah ini maknanya bisa macam-macam tergantung konteks. Dan dalam ayat ini Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan dengan kefasikan, kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran. Orang kalau sudah makin lengket dengan amal itu, dia merasa itu sudah amal yang baik. Dosa terus, karena kefasikan adalah keluar dari ketaatan. Lama-kelamaan bisa kufur Anda. Na'udzubillah. Lama-kelamaan bisa syirik Anda. Kenapa? Anda menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang Anda panjatkan kepadanya doa. Jamaah sekalian rahimakumullah, yaitu orang-orang saleh. Dan tidak ada bedanya antara yakni apakah yang Anda panjatkan kepadanya doa itu, apakah dia malaikat, dia manusia, dia jin, dia benda mati, sama aja. Syirik semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada acara yang tadi. Sudahlah kemudian Anda tidak bisa membuat orang tua Anda levelnya makin tinggi di surga kelak, andanya sengsara di dunia. Semakin banyak kemaksiatan di antaranya penyimpangan perkara seperti ini, semakin hitam hati Anda. Bahkan teman-teman Anda memberikan nasihat, Anda akan menolaknya. Bahkan mungkin Anda akan meremehkannya sejak awal. Ente tahu apa? Alah, ente baru ngaji juga sok-sokan. Ini sudah dari dulu dilakukan masyarakat. Ente diam aja. Bayangkan. Bukankah seperti itu jawaban mereka? Iya. Sebagian di antara pian mungkin merasakannya. Ketika ingin mengingatkan temannya dari perbuatan yang menyimpang, Anda langsung ditutup jalurnya sama dia. Bahkan terkadang menggunakan ayat lakum dinukum waliyadin. Wah, lu hati kita kafir. Salah penggunaan ayatnya. Subhanallah. Tertutup. Kenapa? Karena kebanyakan penyimpangan. Akhirnya hatinya seperti gelas yang tertelungkup, enggak bisa diisi. Namanya gelas tertelungkup, enggak bisa diisi. Anda sampaikan firman sa'abrak, Anda sampaikan sabda Muhammad sa'abrak, tertutup. Dan maksiat seperti itu, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, lebih dicintai iblis dibandingkan dosa besar. Karena orang pelaku dosa besar, kemungkinan taubatnya masih besar. Kenapa? Karena dia tahu sebenarnya ini salah. Dia tahu kok ini haram. Dia tahu kok ini salah. Dia kalah aja dengan hawa nafsunya. Tapi orang yang melakukan kebid'ahan itu merasa menjalankan ketaatan. Lawang prakteknya doa. Dia merasa sedang menjalankan ketaatan. Lawang prakteknya zikir. Prakteknya salawatan. Prakteknya salat. Prakteknya bahkan mungkin sebagian puasa. Gimana Anda akan, di mana mereka akan menerima kalau itu disalahkan? Undani puasa. Undani sholat, nak undani ke sholat na. Nyawa nak ribut, lawan nak ada sholat itu nang diurus. Subhanallah. Ingatkah kejadian dulu di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika sebagian mereka berzikir dan menggunakan kerikil. Subhanallah, subhanallah. Pakai kerikil. Ditegur sama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Karena Nabi Muhammad mengajarkan dengan ruas-ruas jari. Satu jari ada tiga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nabi Muhammad mengajarkan dengan jari. Selama ingatan Anda masih baik, sunnahnya dapat. Kalau memang harus menggunakan alat, kalau memang sudah darurat. Tapi ini, Nabi Muhammad mengajarkan. Kata para sahabat ini, apakah kami akan Allah akan diazab Allah karena kami berzikir? Allah enggak akan azab kalian karena kalian berzikir. Bukan itu. Cara kalian salah. Itu yang menyebabkan kalian akan diazab. Karena Nabi Muhammad enggak ngajarin seperti ini. Subhanallah. Apakah orang-orang mengira bahwasanya, orang-orang ini mengira bahwasanya Nabi Muhammad tidak tahu kebaikan itu kalau itu baik? Khadijah meninggal duluan, Hamzah meninggal duluan, sahabat-sahabat Nabi Muhammad banyak meninggal duluan. Kenapa tidak ada satu riwayat pun acara-acara seperti itu dari Nabi Muhammad SAW? Inilah salah satu di antara contoh Nabi Muhammad tinggalkan sesuatu di zaman beliau karena itulah syariat. Tiga hal yang ada di zaman Nabi Muhammad yang beliau tinggalkan karena sebab tertentu. Satu, Nabi Muhammad tinggalkan karena belum dibutuhkan. Grammar bahasa Arab. Nabi Muhammad tinggalkan karena takut fitnah. Beliau tidak rubah Ka'bah jadi bentuk pertama. Dia ini Ibrahim, Nabi Ibrahim membangunnya. Karena takut orang akan mengatakan bahwa karena Nabi Muhammad takut nanti orang atau pemimpin berikutnya akan memiliki wewenang yang sama merubah Ka'bah. Beliau tinggalkan seperti apa adanya akhirnya. Tapi kenapa Nabi Muhammad tinggalkan azan dan iqamah ketika Idul Fitri? Idul Adha. Padahal tidak ditakutkan fitnah kali. Kenapa? Kaum muslimin sudah banyak. Kaum muslimin siap kalau memang itu disyariatkan. Tapi Nabi Muhammad tinggalkan. Kenapa? Karena itulah syariatnya. Yang dilakukan masyarakat sekarang di poin yang ketiga ini. Itulah syariatnya. Nabi Muhammad tidak lakukan karena itulah syariatnya. Maka jangan dilakukan. Jadi Anda tidak menyebabkan orang tua Anda bahkan naik level surganya. Anda sengsara dunia akhirat. Di dunia susah sekali hidayah masuk. Di akhirat Anda tahu sendiri. Akan dijauhkan dari telaga Nabi Muhammad SAW. Padahal orang yang meminum satu tegukan dari telaga Nabi Muhammad SAW tidak pernah akan haus selamanya. Walaupun mungkin mereka masuk neraka. Walaupun yang minum tadi nanti diantara yang masuk neraka. Karena memiliki dosa. Dan Allah akan berisikkan dia dulu di neraka. Kata Imam Nawawi menafsirkan, maka orang-orang yang tadinya minum di telaga Nabi Muhammad SAW, tapi qadarullah mereka masuk neraka karena dosa yang mereka lakukan, mereka tidak diazab dengan kedahagaan. Azab mereka yang lain. Ini untuk yang minum. Lah ini, Anda kalau mengada-ada dalam syariat Nabi Muhammad SAW, Anda diusir dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ngerinya lagi terkadang ketika dinasehati, pokoknya aku apa jar guruku ikam gawinam ikam. Firman Allah tertolak, sabda Nabi Muhammad tertolak. Yang penting jar guruku. Jangan tambahi el lah, gurukul. Ah, itu Amitabha Chan lah. Wallahu a'lam bishawab. Yang ikhwah sudah ambil buku, silahkan yang akhwat yang sudah daftar ambil bukunya. Jamaskan rahimakumullah. Perlu lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya. Dan ini penafsiran disebutkan dalam tafsir As-Sa'di. Ulaika alladzina hadza wasfuhum al-muqarrabun 'inda Allah fi jannatin na'im fi a'la 'illiyyin fi al-manazilil 'aliyat allati la manzilata fawqaha. Mereka orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan di dunia, mereka lah orang-orang yang lebih dulu dalam memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang dekat dengan Allah, yang dimaksudkan dengan al-muqarrabun, didekatkan dengan Allah. Orang yang fast respon akan perintah Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir. Fi jannatin na'im, di surga-surga kenikmatan. Fi a'la 'illiyyin, di tempat-tempat yang paling tinggi, di rumah-rumah yang paling tinggi, tentunya di bawah al-wasilah, tentunya di bawah al-wasilah, di bawah tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tinggi. Allati la manzilata fawqaha, di mana tidak ada lagi manzilah atau kedudukan di atasnya, paling tinggi sudah. Subhanallah. Inilah pahala untuk orang-orang yang bersegera, yang lebih dulu, yang cepat yani merespon firman dan juga sabda, firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya nanti di akhirat mereka orang-orang yang lebih dulu masuk surga Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'il madhkurun thullatun minal awwalin ay jama'atun katsiruna minal mutaqaddimin min hadhihi al-ummah wa ghairihim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian besar di antara mereka adalah orang-orang yang lebih dulu. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi coba perhatikan terjemahannya. Thullatum minal awwalin. Segolongan besar dari orang-orang terdahulu yang masuk surga itu. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Wa qalilum minal akhirin. Dan kemudian segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Perhatikan tafsiran dari Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di. Ay jama'atun kathiruna minal mutaqaddimin min hadhil ummah. Maksudnya sekelompok yang besar itu adalah jama'ah yang banyak dari orang-orang yang terdahulu dari umat ini. Para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu ajma'in. Wa qalilun minal akhirin, dan segolongan kecil dari orang-orang yang datang kemudian. Yang di akhir kita. Kata Syekh, wa hadza yadullu ala fadli sadri hadhil ummah. Dan ayat ini di antara ayat yang menunjukkan akan keutamaan, akan kemuliaan manusia-manusia yang hidup di generasi pertama umat ini bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza yadullu ala fadli sadri hadhil ummah. Dan ayat ini menunjukkan akan keutamaan umat pertama kali, generasi pertama umat ini. Fil jumlah ala mutaakhiriha, secara umum dibandingkan orang-orang yang terakhir. Karena secara individu ada satu orang di akhir zaman yang bisa memiliki pahala mengalahkan 50 orang sahabat. Secara individu. Orangnya nanti di akhir zaman sepertinya sudah masuk zamannya ini, di mana ketika hawa nafsu lebih diikuti, kekikiran merajalela, orang lebih bangga dengan perkataannya sendiri, orang lebih cinta dunia. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan disebutkan dalam sabda yang lain, orang-orang ini seperti orang yang memegang bara api. Panas, tapi dia tahan. Karena yang namanya kalau bara api dipegang sebentar, mesti kita lepas. Orang-orang ini seperti memegang bara api. Di zaman semua orang atau banyak orang rusak, dia tetap lurus. Dicaci maki, lurus. Dituduh yang macam-macam, lurus. Difitnah macam-macam, lu tetap dia. Padahal, waduh pengennya tuh dah berhenti. Tapi subhanallah dia sabar. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang seperti itu, mendapatkan pahala 50 orang di antara kalian. Kata para sahabat, maksud engkau wahai Rasul 50 orang di antara mereka? Enggak, di antara kalian. Karena para sahabat Nabi Muhammad, di antara keterangan para ulama, di antaranya keterangan Imam Nawawi dan saya tidak salah. Karena para sahabat di zaman itu mereka mendapatkan pemimpin sehebat Nabi Muhammad SAW, pemimpin yang adil. Di sisi yang lain, orang ini, mungkin Anda orangnya, dia mengalami atau mendapati pemimpin-pemimpin yang zalim dan dia tahan. Ujiannya pun berat. Walaupun tentunya secara umum, keutamaan para sahabat gak bisa dikalahkan. Ini secara individu. Pun 50 orang sahabat yang dimasukkan Nabi Muhammad, kata para ulama, adalah sahabat-sahabat yakni yang junior, yang datang belakangan, yang datang terakhir. Karena yang awal-awal gak bisa dikalahin. Wallahu a'lam bissawab. Maka istiqomahlah, berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu gandakan untuk Anda pahala Anda. InsyaAllah amin. Ya Rabbal Alamin. Likaunil muqarrabina minal awalina akthar minal mutakhirin. Ayat ini menunjukkan keutamaan generasi pertama umat ini secara umum dibandingkan generasi terakhir kita. Karena mereka adalah orang-orang yang muqarrabun. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Yang awal-awal lebih banyak dibandingkan yang terakhir. Kemudian, disebutkan beberapa riwayat di Tafsir Ibnu Katsir yang menunjukkan akan keutamaan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan orang-orang yang selalu bersegera untuk menjalankan ketaatan ketika mereka mendapatkan perintah, atau meninggalkan larangan ketika mereka mendapatkan larangan. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang pian akan baca atau yang kita akan baca di sini, ini rata-rata ada dalam Tafsir Ibnu Katsir. Maka sekarang kita masuk ke dalamnya. Kita akan sebutkan kembali ke kitab, jamaah, silakan. Karena rata-rata ini adalah tafsiran Imam Ibnu Katsir. Perhatikan halaman 90. Yang baru dapat buku tadi, tolong dibuka plastiknya. Disayanginya bulik dilaminati, buku dilaminatingnya, gantungnya, sampai beranak, sampai becucu digantungnya. Sampai orang-orang bertanya kenapa aja, pokoknya buku ini gratis bahar itu aja, jangan dijapai enaklah aja. Sampai cucu, sampai cicit, gak ada yang berani nyentuh. Akhirnya tentunya ketika semua buku-bukuan semuanya rusak, tertinggallah buku itu di abad 2355. Kebanyakan nonton film. Lanjut, jangan. Halaman 90. Ya. The Book of Eli. Oke. Okay. Nang tertawa nonton berarti ya. Studio berapa kamu dulu? Jamaah. Firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiquna as-sabiqun, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Perhatikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, orang-orang yang lebih dahulu berhijrah, maksudnya adalah orang-orang yang lebih dahulu berhijrah, merekalah yang lebih dahulu masuk surga di akhirat kelak. Ini penafsiran Abdullah bin Abbas, ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Maksudnya as-sabiqun di sini adalah para sahabat yang lebih dulu hijrah. Sudah masuk Isya, adzan dulu. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Perhatikan halaman 91. Rabi' bin Anas rahimahullah berkata, mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu menjawab dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia. Dan di akhirat mereka adalah orang-orang atau orang yang paling dahulu masuk surga. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, juga menafsirkan, mereka adalah yang paling dahulu menuju salat lima waktu. As-sabiqun. Penafsiran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, was-sabiqun as-sabiqun. As-sabiqun kata beliau adalah orang mereka yang paling dahulu menuju salat lima waktu. Kemudian Mujahid, salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, Mujahid rahimahullah dan selainnya berkata, mereka adalah orang-orang paling dahulu berjihad dan yang pertama kali berangkat menuju salat berjamaah. Jadi kurang-kurang lebih sama Ali bin Abi Thalib, penafsiran beliau tentang as-sabiqun berkaitan dengan orang yang bersegera, yakni menjalankan salat khususnya berjamaah di masjid. Muhammad bin Sirin rahimahullah juga seorang tabi'in, murid senior dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, mereka adalah orang-orang yang pernah salat menghadap dua kiblat, ke Baitul Maqdis dan kemudian ke Makkah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar ila akhir ayat. Dan orang-orang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar dan selanjutnya. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu para sahabat, dengan kebaikan para sahabat. Radhiyallahu anhum wa radhu an. Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka. Dan demikian juga mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, mereka adalah orang yang paling dahulu menuju taubat dan amal kebajikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabbmu. Wasari'u ila maghfiratin min Rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal-ard u'iddat lil-muttaqin. Kok tidak salah seperti itu ayatnya? Iya. Wasari'u ya. Ayat lengkapnya maksudnya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabbmu. Wasari'u ila maghfiratin min Rabbikum. Jadi maksud dari wassabiqun di sini, kata Imam, adalah orang-orang yang bersegera menuju bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beramal kebaikan atau beramal kebajikan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka dan berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 61. Mana ayat lengkapnya ya? Terjemahannya, mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Surah Al-Mu'minun ayat 61. Jamaah sekalian rahimakumullah, sedikit dulu menyebutkan tafsir dari Ibnu Katsir setelah menyebutkan beberapa penafsiran para yakni sahabat dan ulama ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala, faman sabaqa ila hadhihi ad-dunya wa sabaqa ila al-khair kana fil akhirati min as-sabiqina ila al-karama fa innal jazaa'a min jinsil 'amal wa kama tadinu tudan. Berkata Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir setelah menyebutkan beberapa penafsiran para ulama, di antaranya para sahabat dan juga tabi'in, untuk ayat ini surah Al-Waqi'ah ayat 10, beliau menyebutkan, setelah menyebutkan ayat Al-Mu'minun ayat 61 ini, kata beliau, faman sabaqa ila hadhid dunya wa sabaqa ila al-khair. Barang siapa yang bersegera duluan di dunia ini dengan melakukan kebaikan, kana fil akhirati minas sabiqina ila al-karamah, maka dia nanti di akhirat adalah di antara orang yang paling dulu untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, segera masuk surga. Kata beliau, fa inna jaza'a min jinsil amal, karena sesungguhnya balasan sesuai dengan jenis amalan. Anda cepat, Anda duluan di dunia melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, maka di akhirat pun Anda duluan untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau tutup dengan perkataan, kama tadinu tudan, sebagaimana kamu berperilaku atau menyikapi sesuatu, maka seperti itu pula kemudian kamu akan mendapatkan perlakuan. Bagaimana Anda memperlakukan orang lain, Anda akan mendapatkan perlakuan yang sama. Berkaitan dengan perintah Allah, Anda cepat meresponnya, maka Allah juga akan berikan Anda cepat surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Mereka lah orang-orang yang dekat atau didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di surga-surga kenikmatan. Kemudian beliau menyebutkan di sini satu riwayat yang menunjukkan akan kemuliaan umat manusia secara umum, khususnya yang saleh di antara mereka dibandingkan para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka bersegera melakukan ketaatan, karena mereka bersegera atau merespon cepat perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukannya, atau merespon cepat larangan Allah dengan meninggalkannya. Disebutkan dalam satu riwayat, An Abdullah bin Amr, contohnya ini sebuah athar ya, sebuah athar, perkataan sahabat. Qalatil malaika, ya Rabb, ja'alta li bani Adam ad-dunya fahum ya'kuluna wa yashrabuna wa tazawwajun faj'al lana al-akhirah. Faqala la af'al. Faraja'u thalathan. Faqala la aj'al man khalaqtu bi yadayya kaman qultu lahu kun fayakun. Berkata Abdullah bin Amr bin As, malaikat Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, engkau telah menjadikan untuk anak Adam dunia, kenikmatan untuk mereka. Mereka makan, mereka minum, mereka menikah, karena malaikat tidak melakukan itu. Di antara sifat malaikat, tidak makan, tidak minum, tidak nikah. Engkau jadikan untuk mereka dunia dengan kenikmatan itu, maka berikan untuk kami akhirat. Artinya, minta lebih diutamakan. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? La af'al, saya tidak lakukan. Allah tidak kabulkan permintaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Faraja'u thalathan, mereka memintanya sampai 3 kali kepada Allah, engkau berikan mereka manusia, anak Adam, semua kenikmatan di dunia, makan, minum, nikah dan lain sebagainya. Maka berikan kami akhirat, lebih utamakan kami. Kemudian jawab Allah Subhanahu wa taala, la aj'al man khalaqtu bi yadayya kaman qultu lahu kun fayakun. Aku tidak akan menjadikan, akan memberikan pahala kepada orang yang aku katakan kepadanya kun, seperti aku berikan kepada orang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Artinya Allah tidak mau berikan yakni nikmat yang sama. Saya tidak akan lakukan atau memberikan kenikmatan kepada makhluk yang aku hanya katakan kun kepadanya, jadi dan jadilah, yaitu malaikat, lebih daripada makhluk yang aku ciptakan dengan dua tanganku, kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Jamaskan hukumullah, dalam riwayat yang lain disebutkan senada tentunya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan aj'ala salihah dzurriyyati man khalaqtu bi yadayya kaman qultu lahu kun fayakun. Aku tidak akan menjadikan orang yang saleh dari dzurriyyat, makhluk yang aku ciptakan dengan dua tanganku, sama seperti makhluk yang aku ciptakan dengan perkataan kun, kemudian dia jadi. Jadi aku tidak akan samakan, mesti beda. Makanya jamaah, dalam kitab Alamul Malaikatil Abrar, ini di antara bab pamungkas yang beliau bahas tentang perbandingan siapa yang lebih mulia antara manusia dan malaikat. Pembahasannya terpecah menjadi 3 ya. Manusia secara umum lebih utamakah dibandingkan malaikat? Atau yang dimaksud adalah manusia di sini adalah para nabi, para rasul, lebih utama dibandingkan malaikat? Atau yang ketiga, orang yang saleh di antara manusia lebih utama dibandingkan para malaikat? Dan pembahasan mengerucut pada nomor 3. Apakah orang-orang yang saleh? Karena manusia kalau secara umum ada orang kafirnya dong. Kalau manusia secara umum ada orang munafiknya dong. Pembahasannya adalah orang yang saleh di kalangan manusia, apakah dia lebih afdal dibandingkan malaikat? Khilaf di kalangan para ulama. Cuman dalil yang mengatakan bahwasanya orang yang saleh di kalangan manusia lebih utama dibandingkan malaikat, dalilnya banyak sekali. Syekh menyebutkan waktu itu 8. 8 dalil. Salah satunya hadis yang ini. Salah satunya athar yang ini atau hadis Nabi Muhammad yang lain. Ingat, sebelum hadis Nabi Muhammad SAW, sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam itu salah satu dalil. Sujudnya malaikat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam itu salah satu dalil kuat akan lebih mulianya manusia dibandingkan malaikat. 2, kata para ulama, manusia Allah berikan syahwat, ketaatan yang mereka lakukan jauh lebih berat dibandingkan malaikat yang tidak Allah berikan syahwat. Oh, tantangan setiap hari datang. Syubhat berkaitan dengan pemikiran, syahwat berkaitan dengan hasrat hawa nafsu, makanan, minuman atau seks. Ketaatan yang dilakukan manusia lebih berat, kata para ulama, dibandingkan mereka. Belum lagi kemudian banyak sabda Nabi Muhammad SAW di mana Allah Subhanahu Wa Taala membanggakan manusia dibandingkan malaikat. Salah satu di antaranya adalah orang-orang yang bersegera sholat berjamaah. Begitu selesai sholat, disebutkan dalam sebuah riwayat dalam hadis qudsi dalam Sahihul Jami' milik Imam Suyuti, Allah Subhanahu Wa Taala yatabaha, Allah Subhanahu Wa Taala membanggakan orang-orang yang beriman di kalangan manusia dengan lihatlah hamba-hambaku, mereka telah menjalankan syariatku yaitu sholat berjamaah dan mereka menunggu sholat berikutnya. Dalil kata para ulama, Allah membanggakan manusia. Contoh yang lain, Allah membanggakan manusia ketika semua orang ngumpul di padang Arafah. Perhatikan semuanya, hai malaikat, hamba-hambaku. Mereka datang dari semua penjuru dunia memenuhi panggilan Allah. Syu'than ghubra. Lihat kondisi mereka. Berdebu rambutnya, wautan rambutnya, compang-camping bajunya kotor untuk memujaku. Dan dalil-dalil yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kita berikan hasil ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antaranya ada di Majmu' Fatawa, beliau ingin berikan garis tengah Syekhul Islam Taimiyah bahwasanya berkaitan dengan pembahasan lebih utama mana orang yang saleh di kalangan manusia dibanding malaikat, maka kata beliau, malaikat Allah Subhanahu wa taala lebih mulia sekarang. Malaikat Allah Subhanahu wa taala lebih mulia di permulaan. Di antaranya maksud permulaan sampai sekarang. Laung mereka tempat rumahnya saja di langit. Laung mereka dekat dengan Allah. Laung mereka sekarang jalankan ketaatan terus. Kata Syekhul Islam, sekarang mereka lebih mulia. Tapi nanti ketika ditegakkan hari kiamat, maka manusia yang solehlah yang lebih utama dibandingkan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Tentu saja bahasan panjang lalu ringkas untuk pianya. Jamaah sekalian rahimakumullah, lanjut masih halaman 91. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah berkata, mereka adalah golongan yang ketiga. Mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka adalah orang-orang yang pertama kali hijrah. Dan kata Syekh atau Al-Imam Ibnu Katsir, semua penafsiran ini tidak ada pertentangan satu sama lain. Semuanya saling menopang. Karena rata-rata yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan macam-macam penafsiran berkaitan dengan as-sabiqun, semuanya amal saleh dan mengerucut semuanya kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda gabungkan aja semuanya ini, semua ada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini salah satu dalil bagaimana manhaj salaf. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang wajib yang diikuti oleh kaum muslimin karena mereka orang-orang yang lebih dulu melakukan ketaatan kepada Allah, bersegera melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mulia dengan manhaj salaf. Cukup. Masuk pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum Ustaz. Fiikum barakallahu. Kemarin sepulang kajian dari sini, ana baru sadar bagian belakang motor ana ada yang patah. Bekas kena senggol atau ditabrak. Dan saat ana mengambil motor pun, motor ana sudah pindah posisi. Masya Allah. Yang tertuduh tukang parkir ya. Tapi tidak ada satupun orang yang minta maaf ke ana. Oh, iya, iya, iya. Lalu apakah hukum orang yang melakukan hal tersebut, Ustaz? Tapi ana tidak ingin meminta ganti rugi, tapi setidaknya minta maaf. Karena orang tua ana tidak ridho, Ustaz. Waduh. Siapa nih yang gak hati-hati kalau mindahin motor? Mindahin sepeda motor. Pelan-pelan. Spakbor orang patah nih. Atau mungkin spionnya atau helmnya jatuh. Helmnya sowe. Helmnya AGV. Gugur karena tegawil pian lo. Lingsak helm 5 juta harganya. Jaka helm harga ya 75 ribu, 100 ribu ya lo. Itu gini mbah nukar dapat tapi. Ada apa-apa mun gugur-gugur lingsak gini gak apa-apa. Helm ulang larang. Jadi pelan-pelan ya. Kalau misalnya Anda merasa Anda menyenggol ya, Anda nyenggol nih, Anda merasa Anda nyenggol, kemudian bagian sepeda motor saudara Anda ini rusak bahkan sampai level fatah ya. Mungkin nanti habis Isya janjian ketemuan ya. Mungkin di depan situ minta maaf sama orangnya. Kenapa? Karena dia sudah ngomong tidak minta ganti rugi ya. Antum salah bikin pertanyaan. Tapi enggak apa, dia sudah maafkan, cuman bapaknya enggak memaafkan nih. Jadi Anda minta maaf saja ya. Baik-baik sesama temannya. Ini karena perkara insyaallah ringan ya, karena yang patah itu adalah spakbor ya. Menang patah hati. Ngalih minta maafnya pian. Ya, perbaiki ya, kita sama teman. Hati-hati nanti berikutnya pian mengeluarkan sepeda motor Anda, jangan sampai yakni zalim kepada sepeda motor yang lain ya. Karena terkadang sebagai spare part sepeda motor juga mahal ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz sekeluarga dan kita semua diberikan kebaikan dan kesehatan. Amin. Ini pakai ketikan ya, masya Allah ya. Perimpinan serius ya, walaupun bandnya sudah bubar ya. Saya mau bertanya bagaimana sikap kita kepada masyarakat yang tidak bermanhaj salaf, dan bagaimana juga sikap kita menghindari kegiatan masyarakat sekitar seperti mengadakan acara yasinan tiap rumah, ke rumah bergiliran setiap minggu, dan mengadakan sumbangan acara yang tidak ada tuntunannya seperti maulid, Isra Mi'raj, tahlilan dan lain-lain. Saya baca semuanya. Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullah khair. Ustaz, kalau boleh saya request surah Ar-Rahman ayat 1-10 ketika salat Isya. Saya enggak hafal ya. Request saya juz 26, hafal saya insyaallah. Oke. Bagaimana sikap kita kepada masyarakat yang tidak bermanhaj salaf? Jamaah, bedakan antara orang yang satu, bodoh, dua, orang yang berilmu, tiga, orang yang berilmu plus bisa mendebat. Anda ukur nih, siapa mereka? Jangan-jangan hanya orang yang bodoh. Ya dong, terkadang yang ada adalah hanya bodoh, mereka gak tahu hukumnya. Maka kalau misalnya momennya tepat, yaitu ketika mereka minta sumbangan, kala itulah Anda sampaikan dakwah. Makanya tugas semua kita belajar. Tujuan kita semuanya ngaji ini untuk mendakwahkannya. Semua kita ini beriman kemudian berilmu, intinya selesai mengamalkan itu mendakwahkannya. Dan nanti ketika Anda mendakwahkan, sangat mungkin ada pertentangan. Maka bersabarlah ketika ditentang. Jadi kalau momennya tepat, Anda tetap harus berdakwah dan menentukan sikap. Ulun kada menyumbanglah, ulun kada umpat menggawi. Kada apa-apa Pak, ya mun pian kada menggawi nyumbang barangnya. Nah. Ngalih melawan palu ini. Kada apa-apa pian pian menggawi tapi nyumbang barangnya ini kan. Hei, kaum muslimin yang melakukan ini. Anda sudah bebani orang dengan banyak hal. Ya, mereka untuk memegang prinsip itu saja bagi mereka sudah berat, di mana masyarakat semuanya tidak masyarakat semuanya melakukan berprinsip seperti itu saja bagi mereka sudah berat. Anda tambahi dengan memintai sumbangan. Sudah. Ketika orang itu tidak mau, harusnya Anda tinggalkan saja. Toh kemudian di hari-hari biasa, bukankah mereka juga bermasyarakat? Dan ini tugas semua kita ya. Memang kita kemudian bisa jadi dalam bab-bab seperti ini kita tidak melakukan berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Tapi kalau kita tidak memperlihatkan perbedaan itu, siapa yang dakwah kalau gitu? Siapa yang pun menyampaikan kepada mereka bahwasanya yang mereka lakukan selama ini sebenarnya tidak ada contohnya? Kalau Anda juga diam. Tapi ingat, nanti waktunya datang. Anda sampaikan dengan tentukan sikap. Minimal sekali orang tahu sikap Anda, Anda tidak melakukannya. Plus Anda juga tidak menyumbang. Pian menggawi, ulun kada kau melarang sudah, dan ulun tidak punya kemampuan untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi menentukan sikap di antara bentuk kita berdakwah kepada orang. Makanya ilmu yang Anda akan sampaikan dan kemudian sampaikan dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang jelas, ya, faham mereka, dan tugas sudah selesai. Next, Anda tidak akan dimintai lagi, insya Allah. Anda bahkan tidak diundang lagi, insya Allah. Orang tahu, si Dinto kan menggawi, ya, sudah. Hai. Tapi minimal ketika Anda menyampaikan ilmu tadi di awal, masuk ke benak dia, contohnya misalnya, yakni yang keliling minta sumbangan, minimal masuk ke benak dia. Nanti lama-kelamaan dia akan yakni menyambung titik-titik itu. Ih, jualah. Dan hidayah Allah Subhanahu wa taala datang lewat Anda. Wallahu a'lam bis. Tentukan sikap. Jangan kemudian kita ridho, membiarkan, jangan-jangan karena perbuatan sebagian orang kemudian Allah akan mengumumkan, menggeneralkan semua azabnya, bahkan untuk yang soleh, karena Anda diam. Minimal Anda punya sikap ketika dimintai Anda menolak. Wallahu a'lam bis. Mak, panjang-panjanglah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di rumah Ana, jadi dari kemarin banyak sekali akhwat namanya Ana, ya. Ya, pertanyaannya semuanya di rumah Ana, jadi kerda kah ngaran yang lain, ngatina, ngatina, makona. Di rumah Ana pernah melihat benda berbentuk berupa tasbih dengan liontin bandulan. Oh, bandulannya liontin, siap. Berupa balok hitam. Orang tua Ana pernah memberitahu Ana bahwa isi bandulan tersebut adalah seekor ular putih. Wow. Siluman, ya. Siluman, ya. Yoko. Siluman ular putih, ya. Begitu kita kasih sedikit menyekai putih, dia akan terbangun. Tadi kan ya, dia akan siluman, ya, karena sebelumnya pingsan, ya. Oh, itu siuman, ya. Salah. Yakni ular putih yang diyakini dapat menjaga rumah. Wah. Masya Allah. Iya. Kenapa enggak sekalian satpam putih aja? Jelas bisa jaga rumah, ya. Bagaimana ini, Ustaz? Kemudian mereka bilang itu bersifat turun-temurun. Apa yang harus Anda lakukan? Anda tidak ingin kesalahan akidah ini. Lah, Anda tahu ini kesalahan akidah. Anda tidak ingin kesalahan akidah ini berlanjut sampai kepada keturunan yang lain. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nabi Muhammad sudah berikan yakni ajarannya pada kita. Rumah Anda ingin aman, bacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Selesai. Ini tips nabawi supaya rumah Anda aman. Yang jaga siapa? Yang bikin ular ini. Yang jaga siapa? Yang ciptakan kita. Yang jaga siapa? Yang ciptakan si penjahat. Yang jaga siapa? Yang ciptakan jin manusia, semua makhluk. Yang jaga rumah Anda Allah. Siapa yang bisa mencelakai? Bacakan surah Al-Baqarah. Dan secara zahir memang, yani dari sabda Nabi Muhammad SAW, rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah, usima minasyaitan, yani akan dijaga dari syaitan. Syaitan maknanya umum. Ya, kejahatan. Bisa dari jin, bisa dari manusia. Tapi yang jaga Allah. Siapa yang bisa mencelakai Anda kalau begitu? Enggak ada. Lawang Anda berlindung kepada pencipta semuanya. Jadi bacakan sekali baca, ya. Surah Al-Baqarah kurang lebih 2 juz setengah. Kalau Anda lancar membaca Al-Quran, 1 juz itu setengah jam dapat. Maka Anda butuh 1 jam setengah untuk menghatamkan sekali baca surah Al-Baqarah. Enggak apa-apa bacanya pakai hadir juga, enggak apa-apa. Artinya bacaan cepat. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Enggak ada masalah. Tapi niatnya adalah melakukan sunnah Nabi Muhammad, penjagaan rumah sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Enggak usah pakai tasbih. Enggak usah kalian pakai tasbih yang ada liontinnya ini. Yang di dalamnya ada ular putih. Syukur ularnya masih kecil, enggak besar-besar. Kalau dia keluar jadi ular yang besar, kemudian jenisnya kobra pula, waduh, naja. Hisap langsung berubah jadi R.A. Kings. Karena jin bisa berubah wujud, ya. Dia jadi ular, kemudian jadi tunggangan kita, ya. Wuss. Masya Allah ya. Cuma 135 cc tapi mengalahkan yang 1000 cc. Kenapa? Setan ya. Tunggangan Anda jin ya. Wallahu a'lam bishawab. Pina laju kingnya ya sekalinya. Ini hantu tau kadanya wajar. Wallahu a'lam bishawab. Ini pengajian apa ini? Cukup ya, Anda harus hilangkan benda-benda seperti itu. Yakin kepada Allah. Dan itu secara umum rumah. Secara individu Anda, doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad. Doa dan zikir sebelum tidur. Yang ulun ingat, Nabi Muhammad ajarkan bahkan sampai 9. 9 zikir dan doa sebelum tidur. Ayo, pian, terbaca kada. 9. Paling pian hanya, Bismillahirrahmanirrahim. Nang paling pendeknya kan itu baca bismikallahumma'amutu ahya. Karena sudah langsung mengaruh ya. Wallahu alam bisa. Sebisa mungkin yang pian bisa lakukan. Ini kalau bisa memang refleks ya. Ayat kursi itu ayat, refleks keluar dari lisan kita sebelum tidur. Al-mu'awidhat, kulhu, an-nas, al-falak itu harus refleks ya. Kemudian juga dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Gampang dihafal alhamdulillah. Kemudian juga nah ayat kursi, betul ayat kursi. Khusus untuk al-mu'awidzat bahkan ada praktek sunnah untuk meniupkannya ke tangan dan dekat dengan ada sedikit yakni tampias bahasa kita tampias air liur. Ya setelah baca sedikit lah bahasa ya, bukan itu Anda purici ya. Apalagi besisa warna kuning kehijau-hijauan ya. Usapkan ya, usapkan. Yang jadi masalah Anda mengusapkan ke istri Om. Berikit di sini. Dasar laki-laki kurang ajar. Jangan sekali hamdulillah dan doa-doa yang lain. Yang jaga Anda Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa mencelakai? Enggak ada. Maka jangan lupa berzikir. Kemudian, berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana perspektif? Perspektif itu apa ya? Pandangannya. Bagaimana perspektif hukum agama bagi wanita yang tidak menutup auratnya dengan baik dan benar. Terlebih lagi mereka yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar rumah dan mengharuskan mereka menampakkan sebagian auratnya guna mempermudah pekerjaan. Siap. Kemudian hal yang menguatkannya adalah tentang batasan aurat budak wanita pada zaman Nabi SAW. Mohon penjelasannya. Ingat, zaman sekarang tidak ada perbudakan. Gak bisa Anda samakan pembantu rumah tangga dengan budak. Tidak terjadi perbudakan kecuali sebelumnya ada peperangan besar antara kaum muslimin dan kafirin. Sekarang bukan budak. Mereka hanya membantu Anda. Dan di zaman Nabi Muhammad SAW memang ada seperti ini. Tapi memang mereka budak. Hasil dari pampasan perang. Di zaman kita tidak. Mereka pekerja. Nah kalau misalnya kendalanya adalah mereka harus membuka sebagian di antara, bukan aurat sebenarnya. Mereka harus menyingsingkan mungkin pakaiannya hingga sampai sini. Mereka mungkin harus menyingsingkan sedikit bagian dari bawahannya, mungkin sampai lutut. Maka ini tidak mengapa. Tapi nang pun ampun rumah nang lakian mun kau pas sudah kededa, tinggal Anda setting. Tidak bisa dipungkiri sebagian orang dengan masalah ekonomi yang dia miliki, dia harus kerja. Perempuannya harus kerja. Dan pekerjaan yang terbuka untuk dia, jadi pembantu rumah tangga orang. Entah di sana dia nyuci, entah nyetrika, entah ngepel, terserah. Dan memang terkadang tersingkap sedikit. Maka timingnya harus tepat. Walaupun Anda betul-betul sangat butuh dengan pekerjaan, maka ketika Anda bekerja, Anda tahu bahwasanya ahlul baitnya, yang punya rumahnya, lakinya, memang sudah tidak ada. Jadi Anda aman. Karena yakni terlihatnya lengan Anda, kaki Anda oleh si perempuan yang punya rumah, no problem. Tapi kalau suaminya, repot. Wallahu a'lam bissawab. Jadi diatur ya. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau misalnya yakni sengaja membukanya, yakni membuka auratnya di saat yang sama padahal dia adalah orang yang menyegal salat, maka ini membingungkan. Anda bisa terima perintah salat, tapi Anda kok tidak bisa terima perintah menutup aurat. Jadi membingungkan. Harusnya hati Anda lunaknya sama. Ini perintah Allah, ini perintah Allah. Ini perintah salat, ini perintah menutup aurat. Harusnya sama. Dan akan yakni banyak manfaat. Ingatnya perintah Allah mesti bermanfaat. Anda langgar perintah Allah mesti bermadharat untuk kaum wanita. Makanya pengajian ulun yang pekanan untuk akhwat yang sore Sabtu itu membahas tentang khusus tentang jilbab, yani dan hijab. Karena ingin mengingatkan selalu bahwasanya itu kewajiban atas mereka. Wallahu a'lam bishawab. Anda tertutup rapat sekalipun bagaimanapun keadaannya dan semua akhwat rata-rata pakai hitam, kami para suami tetap bisa mengalili Anda. Itu di antara keutamaan pakai yakni jilbab. Adna ayyu'rafna, mereka mudah dikenali. Sekalipun semuanya pakai cadar, semuanya pakai hitam, kita akan kenal dengan istri kita. Ya, paling tinggi 2 meter bininya. Biniku tuh ya. Kenapa pian tahu peningginya ya? Masuk masjid jaginya betunduk 2 meter. Ya Allah. Karena memang ketika nikah laki-laki ini speknya sangat tinggi, dapat bini tinggi. Yang baru ngaji ya mohon sabar ya. Mungkin ada bingung pengajian apa ini. Nah, beginilah ya, apa adanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum barakallahu. Bagaimana hukum menjadi imam di masjid organisasi Islam? Karena bacaan saya bagus. Pede amat lu. Masya Allah ya. Harus ya, ini harus pede. Karena pede itu bukan sombong ya. Enggak ada masalah. Boleh, no problem. Selama tentunya loyalitas Anda tetap kepada Allah dan Rasulnya, bukan ke ormas. Anda harus punya sikap al-wala dan baro Anda, khususnya al-wala, kecintaan Anda, loyalitas Anda, kesetiaan Anda kepada firman dan sabda. Jangan sampai misalnya ormas itu melakukan kebenaran, standar Anda pasti dukung, tapi ketika mereka melakukan kesalahan pun Anda dukung. Nah, ini enggak benar namanya. Berarti Anda sudah fanatik golongan. Jangan. Anda disuruh jadi imam, bismillah. Tapi kemudian Anda kalau misalnya distir kesalahan dan keburukan, kebenaran dan yakni kejelekan, Anda tetap harus dukung, keluar. Masih banyak masjid yang lain yang sangat membutuhkan imam seperti Anda karena suara Anda bagus ya. Tentunya suara bagus, hafalan banyak ya. Jangan sampai suara bagus doang ya. Biasanya orang kalau sudah hafalannya banyak, ini bacaannya ngikut ya. Enggak ada orang hafalannya 30 juz tapi terbata-bata, enggak ada. Ikam hafal berapa? 30 juz ya. Coba bang ya. Wa ma ham. Gimana hafal 30 juz terbata-bata ya? Batanya bata ringan lagi. Bolehkah Ustaz motivasi kita untuk sholat di awal waktu adalah supaya nanti Allah juga akan masukkan kita di surga lebih awal? Boleh. Jadi keutamaan di sholat ini begitu banyak. Derajatnya 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Kemudian ia pelebur dosa. Kemudian Anda bisa menjadi orang yang lebih awal masuk surga. Belum lagi kemudian orang yang bersegera mengisi kekosongan di antara saf. Belum lagi kemudian orang yang kemuliaan dan keutamaan orang yang sholat di saf awal. Terlalu banyak keutamaan. Di antara orang-orang yang mendapatkan doa dari malaikat Allah adalah orang yang sholat lebih awal. Sholat di saf awal. Yang bersegera mengisi kekosongan. Kalau sudah doa dari malaikat untuk kita, berarti mereka mendoakan kepada Allah agar kita diampuni. Yang mendoakan makhluk yang gak pernah maksiat. Gimana coba? Jadi terlalu banyak kemuliaan. Dan kadang orang meninggalkan sholat karena mungkin mereka belum faham keutamaan-keutamaan tersebut. Maka sampaikan kepada saudara kita yang mungkin mereka masih lalai dengan sholatnya. Barakallahu fikum ustaz, fikum barakallahu. Seorang ustaz masyhur mengatakan bahwa kelompok salafi memahami Al-Quran dan hadis secara tekstual atau secara terjemahan bagian atau secara terjemahan. Bagaimana membantah perkataan ini Ustaz? Sudah saya bahas ya, berkali-kali ya. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, hukum asal memahami firman dan sabda secara zahir. Hukum asalnya Karena kalau tidak seperti ini, nanti dalam perkara-perkara gaib Anda akan bingung. Kenapa? Keterangannya enggak ada. Hukum asal memahami firman dan sabda adalah zahir ayat, zahir hadis, tekstual, hukum asalnya. Karena kalau misalnya tidak seperti itu, pada ayat-ayat atau sabda Nabi Muhammad berkaitan dengan hal-hal yang gaib, asma wa sifat, khususnya sifat Allah, perbuatan Allah, Anda enggak bisa terangkan. Gimana Anda bisa terangkan? Apa? Keterangannya enggak ada. Anda akan berkhayal nanti. Maka hukum asalnya tekstual dulu, zahirnya dulu. Karena kita wajib mengimani, sekalipun biasanya untuk asma dan sifat Allah, khususnya sifat Allah, kita tidak pernah akan tahu bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita wajib mengimani. Akhirnya Anda selamat. Kenapa? Hukum asal prinsip Anda baik. Kalau nanti kemudian masuk pada ayat-ayat atau hadis-hadis yang memang multi makna, multi tafsir, kalau itulah kemudian kita butuh penafsiran. Bukankah yang sampai detik ini kita pelajari untuk as-sabiqun saja 7. Untuk as-sabiqun saja 7 tafsiran kita sebutkan. Ini da'i kondang atau da'i masyhurnya nonton enggak acara kita nih? 7 tafsir untuk kata as-sabiqun doang. 7 tafsiran kita sebutkan. Kenapa? Karena memang maknanya macam-macam. Atau juga sabda Nabi Muhammad SAW, la yamassuhu illa tahir. Tidak ada yang menyentuhnya Al-Quran, musa Al-Quran, kecuali orang yang suci. Itu multi tafsir itu. Apakah maknanya adalah orang yang suci maksudnya sudah wudu? Atau maknanya adalah suci ini adalah muslim karena kafir mungkin yakni najis secara maknawi? Kala itulah kemudian kita butuh penafsiran, syarah, keterangan. Tapi hukum asalnya dulu. Karena kalau hukum asalnya Anda bagus, dalam perkara-perkara tertentu Anda selamat. Kenapa? Keterangannya enggak ada. Kayak kemarin ya, mungkin sebagian di antara pian, Ustaz, apakah betul, apa ya pertanyaan waktu itu ya? Apakah betul kucing itu tercipta dari bersinnya singa? Kalau enggak salah gitu ya. Mudah-mudahan saya enggak salah lupa. Mudah-mudahan saya enggak salah ingat ya. Apakah betul kucing itu tercipta dari bersinnya singa? Ini kebanyakan nonton meme nih. Keluar Fanta ya. Keluar kambingnya. Saya katakan, kalau iya pun manfaatnya enggak ada, saya bilang. Manfaatnya apa buat kita? Kalau memang betul kucing tercipta dari tulang rusuknya, kalau kucing tercipta dari bersinnya singa, jadi kucing. Kuda bersin jadi keledai. Ya lo, buaya bersin jadi timpakul. Udah, rule of three, 3 aja. Subhanallah. Enggak mirip-mirip ya. Kemudian ikhwah kita, mungkin antum ya bertanya. Berpengaruh Ustaz kepada iman? Enggak ada pengaruh, akhi. Akhirnya ulun tanamkan prinsip kepada dia. Kalau sudah perkara berkaitan perkara gaib dan kita tidak ada ilmunya, tidak perlu kita masuk ke dalam. Yang jelas dia makhluk ciptaan Allah SWT selesai. Bagaimana Allah menciptakan kita enggak tahu. Sekarang saja dari pembahasan ini kita tahu Allah SWT menciptakan malaikat dengan kata-kata kun doang. Kun, jadi malaikat. Iya kan? Sedangkan Nabi Adam Allah bentuk. Allah bikin. Selama ada dalil, kita terangkan. Kalau kemudian tidak ada dalil berkaitan dengan perkara gaib, maka yakni hilangkan kata-kata kenapa dan bagaimana kalau sudah perkara gaib. Apalagi misalnya ketika kita tahu jawabannya pun terkadang kurang bermanfaat. Allah ngapain sebelum bersemayam di atas arsy? Allah ngapain sebelum bersemayam di atas arsy? Anda tahu ngapain pun apa manfaatnya? Terserah Allah pengen ngapain. Yang jadi masalah, kita ini terkadang salah fokus. Fokus kita itu nyembah Allah. Ibadah itu fokus. Karena mungkin isya ini salat kita yang terakhir. Wallahu a'lam bissawab. Wah, jadi. Unik ya sebagian antumnya, tapi tidak mengapa ya. Tidak mengapa. Ya, setelah saya berikan prinsip, dia mengatakan, terima kasih, alhamdulillah. Artinya, saya tanamkan prinsip. Ini penting. Harus faham prinsipnya. Itulah kenapa kita belajar manhajnya, pondasi-pondasi ya. Yang terakhir, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Saya seorang perawat, dalam menjalani profesi perawat ada yang perawat ini pasangan idaman ya, perawat ini. Orang lain aja dirawatnya. Pian bisi bin diperawat, nah. Orang lain aja dirawatnya, apalagi laki, nah. Ditinggalkannya. Inya begawe. Anda sudah mengira sesuatu ya, saya switch langsung ya. Saya giring Anda mikir sesuatu, saya balik ya. Oke, udah stand up itu. Saya seorang perawat. Dalam menjalani profesi perawat, ada yang namanya sumpah profesi. Di mana sebagai perawat tidak boleh membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, keagamaan, jenis kelamin, golongan, dan pendidikan sosial. Dalam menjalani profesi ini, saya harus menyentuh pasien yang bukan mahram. Siap? Pertanyaan, apakah saya akan terus berdosa jika terus menyentuh pasien bukan mahram, tapi niat saya untuk menolong membantu pasien saya? Dua, bagaimana saya sebaiknya bersikap sebagai tenaga perawat? Jamaah, kalau memang sudah darurat, tidak ada Anda, kalau Anda tidak tolong pasien ini, berakhir pada kematian. Ingat ya, darurat itu identik dengan kematian. Yang ada cuma Anda. Maka Anda melakukannya yakni dengan kondisi darurat dan Anda tidak berdosa. Enggak ada yang lain. Makanya jamaah, saya ingat sekali nasihat bagus dari Ustaz Dr. Raihanul Bahrain. Perawat wanita itu sangat membantu. Karena bukankah semua kita ketika istri kita juga ke rumah sakit, pengennya ya diurus dengan yang perempuan juga. Akan sangat aneh kalau misalnya si istri yang pengen, kak, kita ke dokter nang lakian aja ya. Dokter kandungan tapi anak nang kelakian. Aurat terbesar kamu akan dilihat oleh dia. Aurat terbesar seorang wanita akan dilihat. Maka jangan bermudah-mudah pian ya mengabulkan permintaan istri. Karena mungkin dokter ini sangat terkenal, paling top. Enggak, untuk di Banjarmasin kita sudah banyak pilihan. Banyak yang perempuan, dokter kandungan. Datanglah ke sana. Berkaitan dengan tugas Anda, maka lakukan semaksimal yang Anda bisa lakukan. Membantu orang, Anda berpahala. Bahkan mungkin Anda akan merasakannya setiap hari, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda bantuan. Karena Anda bantu orang tiap hari. Tapi ingat, ketika Anda bisa memilih, karena misalnya pasiennya laki-laki, ada perawat laki-laki, dia yang turun. Ada perawat wanita, yang laki-laki yang turun. Kenanya, wow. Maksudnya pegang wajahnya. Ini unda aja. Ini binian. Ya, karena di saat yang sama Anda akan mengajarkan kepada teman-teman Anda bagaimana adab Islam. Ini perempuan, saya yang handle. Nanti laki-laki, kamu yang handle. Jangan disilang. Kenapa? Karena kita bisa minta. Ulun pernah merasakan dan ulun bisa minta. Waktu sakit dulu kan kita sampai level dimandikan. Jadwal rollingnya harusnya perempuan garing dimandikan bebinian ampe garing. Pian. Ya Allah, memang sakit-sakit jantung panglah, tapi mun tegawil ayo ya. Merespon ya. Mbak, adakah nang lakian? Ada Mas, nang lakian jagin. Karena kita dimandiin. Bukan cuma dipakai air, enggak. Betul-betul pakai sabun, dimandiin. Karena kita enggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kan bukan darurat. Kenapa? Laki-lakinya ada. Ada enggak mbak laki-laki? Ada pak. Saya laki-laki saja. Wallahu alam bisawab. Jadi selama kita masih bisa menentukan sikap, maka tentukan. Tapi kalau sudah masuk perkara darurat, ad-darurah, tubihul mahdurah. Keadaan atau kondisi darurat membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Kala itu saja. Maka Anda sebagai perawat, berikanlah masukan kepada pimpinan Anda, kepada yang punya rumah sakit, untuk menyeimbangkan jumlahnya. Atau dari prosentase pasien yang masuk berapa, perempuan sekian, laki-laki sekian, maka seperti itulah Anda harus mempersiapkan perawatnya. Demi Karena yang Anda layani rata-rata kaum muslimin. Jangan sampai kemudian mereka sudah sakit, mereka bingung pula. Begitu wanita, wanita yang urus. Laki-laki, laki-laki yang urus. Ya, enak jadinya. Tenang kita juga sebagai suami ketika istri kita yakni diurus oleh semua perawat wanita. Wallah, tenang juga kemudian istri-istri kita ketika kita sakit, yang urus juga laki-laki. Mudah-mudahan kada homo lah, yang laki-laki. Wallahu a'lam. Lakian lah, tapi menjapainya bilang, heh. Wallahu a'lam bissawab. Penutupnya kurang bagus ini. Mudah-mudahan bermanfaat jamaah. Salamun khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.